Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Terakhir kita sudah melewati pembahasan hadis yang ke-72, ya. Hadis Umar bin Khattab, riwayat asar dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka di malam hari ini kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-73. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, haddathana Ahmad bin Ya'qub. Ini syekh beliau, guru beliau yang meninggal pada tahun 200 ya sekian ya 200 belasan gitu ba'dal hijrah. Qala akhbarana Ishaq ibnu Sa'id ibni Amr rahimahullah al-Umawi al-Kufi, itu seorang perawi hadis dari negeri Kufah. Beliau meninggal pada tahun 170 Hijriah. Annahu sami'a abahu yuhadditsu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya beliau Ishaq bin Sa'id bin Amr ini mendengar ayah beliau menyampaikan hadis dari Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Berarti siapa ayah Ishaq bin Sa'id bin Amr? Ayahnya Ishaq bin Sa'id bin Amr siapa? Siapa yang bilang Ibnu Abbas tadi? Ayahnya Ishaq bin Sa'id bin Amr ini Sa'id bin Amr, kan jelas Ishaq bin Ishaq putranya Sa'id bin Amr dan seterusnya. Jadi ayahnya Ishaq bin Sa'id ya Sa'id, Sa'id bin Amr ibnu Sa'id ibnu al-As al-Umawi al-Kufi rahimahullah. Nah, beliaulah yang menyampaikan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, nah. Adapun Ibnu Abbas, nama beliau adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah alaihissalatu wassalam, putra dari paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Annahu qala, bahasanya beliau berkata, yaitu Ibnu Abbas berkata, jadi Sa'id bin Amr ini mendengar langsung Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ihfadhu ansabakum, jagalah nasab-nasab kalian, jagalah nasab-nasab kalian, yaitu silsilah keturunan kalian, jagalah, pelihara baik-baik, jangan sampai dilupakan. Harus tahu ya siapa nenek moyang kita. Ini makna ihfadhu ansabakum, itu jagalah silsilah keturunan kalian. Harus tahu kalian dari keturunannya siapa ya. Tasilu arhamakum, agar kalian bisa menyambung kerabat kalian. Ini tujuannya. Kita harus menjaga silsilah keturunan kita, nasab kita, agar kita bisa menyambung hubungan kerabat dengan ya, keluarga kita. Karena tidak mungkin seorang bisa meniatkan untuk melakukan silaturahim, menyambung hubungan kerabat dengan para kerabatnya, kalau tidak tahu kerabatnya itu sendiri. Jadi penting untuk kita mengetahui silsilah keturunan kita, nasab kita, agar kita bisa menyambung hubungan kerabat. Fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat wa in kanat ba'idatan. Karena tidak ada sesuatu yang jauh jika hubungan rahim itu dekat. Jika hubungan nasab, hubungan kekeluargaan itu dekat, tidak ada yang jauh. Wa in kanat ba'idatan. Walaupun ya dari silsilah keturunan dibilang jauh, tapi selama masih ada hubungan kerabat itu tetap dianggap dekat. Ya. Tetap dekat walaupun fisiknya berjauhan, ya. Itu tetap dianggap sebagai sesuatu yang dekat karena memiliki hubungan kekerabatan, memiliki hubungan keluarga. Wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan. Dan tidak ada kedekatan jika hubungan kerabat itu jauh, walaupun ya dekat, walaupun posisinya dekat. Wa kullu rahimin atiyatun yawmal qiyamati amama sahibiha. Dan setiap hubungan rahim itu, setiap hubungan kerabat itu, atiyatun yawmal qiyamati amama sahibiha, akan datang di hari kiamat nanti di hadapan pemiliknya, di hadapan pemilik hubungan kerabat tersebut. Tashhadulahu bisilatin inkana wasalaha. Hubungan rahim itu akan bersaksi untuknya, untuk pemiliknya, persaksian bahwasanya pemiliknya telah menyambung hubungan kerabat selama di dunia. Ini jika memang pemiliknya melakukan silaturrahim selama di dunia, menyambung hubungan kerabat, menyambung hubungan rahim tersebut. Wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha. Sebaliknya, rahim itu akan bersaksi di hari kiamat nanti, mempersaksikan bahwasanya pemiliknya telah melakukan pemutusan hubungan silaturrahim, ya, melakukan pemutusan hubungan kerabat jika memang selama di dunia dia memutusnya. Ini hadis ini sahihul isnad wa sahha marfu'an. Ini sanadnya sahih, walaupun di dalam riwayat ini disebutkan hanya sampai Ibnu Abbas, ya, sehingga disebut dengan sanad yang apa? Mauquf, karena hanya sampai sahabat. Tapi ternyata juga di sana ada sanad yang lain yang sampai kepada Rasulullah, dinisbatkan kepada Rasulullah, yaitu dihukumi apa? Marfu'. Kalau riwayat ini sahih, sanadnya mauquf, di sana juga ada riwayat yang lain yang marfu', juga sahih. Ya. Jadi perintah ini ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum dan seterusnya, ini juga merupakan ucapan Rasulullah SAW, sahih dari beliau. Dan terkadang memang demikian, para sahabat terkadang menukilkan ucapan Rasulullah dengan lafadznya, tapi tidak menyandarkannya kepada Nabi. Ya, terkadang seperti ini. Ya. Nah, kita baca syarahnya, penjelasan dari riwayat ini. Berkata Al-Syeikh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma dalla alaihi hadzal athar huwa alladhi fihi al-qusur al-kathir. Qad takunu ar-rahim ba'idatan falatusal bisababi adamil ma'rifah. Ya, hadis ini, apa yang ditunjukkan oleh hadis ini atau ditunjukkan oleh riwayat ini, di dalamnya terdapat pengremehan yang banyak, ya. Manusia banyak meremehkan kandungan yang terdapat di dalam riwayat ini. Qad takunu ar-rahim ba'idatan falatusal bisababi 'adamil ma'rifah. Terkadang ada hubungan kerabat, hubungan rahim yang jauh, ya. Kalau hubungan rahim yang dekat itu ya kerabat dekat kita yang masih satu rumah misalnya, saudara kita, bapak kita, ibu kita, mungkin paman-paman kita, kita juga masih kenal paman, bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu, kakek, nenek kita jika masih hidup ya. Tapi di sana ada kerabat-kerabat yang lain yang masih punya hubungan kerabat dengan kita, tapi karena jauh ya, hubungan kerabatnya jauh, maka tidak disambung ya, karena ketidaktahuan kita. Ini adalah suatu yang sangat disayangkan. Wa adamul ma'rifah natijun an adamis su'al anil arham wa anil qarabah alladzina yumittu ilaihim musyakhs bisilah wa in ba'udu minal abai wal ajdadi wal a'mami wal asabah min jihatil ab. Dan ketidaktahuan itu adalah akibat karena tidak bertanya ya, tidak bertanya tentang siapa kerabat kita. Jadi di sini menunjukkan pentingnya untuk kita menanyakan ya, bertanya tentang siapa kerabat kita, sebagaimana hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata di atas mimbar, bagaimana, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab kalian, pelajarilah silsilah keturunan kalian. Maksudnya bagaimana ya, pelajari ya, pelajari bagaimana caranya bertanya, bertanya kepada orang yang memahami nasab kita, mengetahui dan memahami silsilah keturunan kita, tentunya orang yang memang berilmu tentangnya, mengetahui pengetahuan tentang hal itu, dan orangnya amanah atau jujur. Maka ketidaktahuan tentang silsilah keturunan ya, itu adalah merupakan akibat karena tidak bertanya tentang silsilah keturunan atau hubungan kekerabatan, baik kerabat yang berasal dari pihak ayah atau kakek ya, paman, begitu juga dari pihak ibu ya, paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu. Fal muhim annahu biqadri ma yastati' al muslim yas'al amman huwa minhum wa ilaihim. Maka yang terpenting faidah atau perkara yang bisa kita ambil dari riwayat ini ya, pelajaran yang penting bisa yang bisa kita ambil adalah hendaknya seorang muslim itu semampunya berusaha sekuat tenaga, berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk bertanya tentang kerabatnya ya, tentang siapa saja kerabatnya, hendaknya bertanya tentang perkara ini. Faman kana ala qaidil hayah falyasilhu bihasabil imkan. Jika kerabatnya tersebut masih hidup, maka hendaknya dia sambung semampunya. Wa man kana qad mata 'ala al-islam da'a lahu bil maghfirah war rahmah fayakunu wasilan. Adapun jika kerabatnya itu telah meninggal dunia, masih ada kesempatan untuk menyambung hubungan kerabat dengan cara apa? Dengan mendoakannya. Mendoakan ampunan untuknya, mendoakan rahmat baginya, maka hal itu terhitung dia telah menyambung hubungan kerabat ya. Maka disyariatkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa bagi kerabatnya ya, memperbanyak doa bagi kerabatnya. Jadi tidak hanya kita memperbanyak doa untuk kedua orang tua kita saja, tapi juga berdoa untuk kerabat kita yang lain ya, kakek, nenek kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita, dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini penjelasan yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Untuk hadis yang ke-74, sanadnya terdapat kelemahan. Di dalam sanadnya ada kelemahan, jadi kita lewati karena tidak termasuk yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kita langsung lanjut. Hadis yang ke-75 juga kita lewati dulu. Insyaallah kita bahas pada pertemuan mendatang. Jadi kita masuk ke hadis yang ke-76 terlebih dahulu. Karena pentingnya pembahasan terkait dengan hal ini. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab man 'ala jariyataini aw wahidatan. Bab barang siapa yang mengurusi dua anak perempuan atau satu. Bab barang siapa yang mengurusi dua anak perempuan atau satu. Ini penting ya, karena mungkin di antara kita juga ada yang dikaruniai putri atau anak perempuan, ya. Nah, ada yang di sini dikaruniai anak perempuan? Ada ya, Pak Junedi ada ya. Bu Shita ya. Nah, ada ya. Antum juga ada? Baliva, ada ya. Nah, ini penting untuk menjadi motivasi bagi kita mengurusi anak perempuan, karena terkadang atau kebanyakan orang itu lebih senang ketika diberikan anak laki-laki, merasa lebih ya, bangga dan sebagainya ketika mendapatkan anak laki-laki, terkhusus bangsa Arab di zaman dulu. Bahkan di masa jahiliyah ketika dia atau seseorang diberi anak perempuan, dikubur hidup-hidup terkadang ya. Nah, sampai diabadikan di dalam Al-Quran terkait dengan amalan jahiliyah itu sebagai bentuk tahdzir, peringatan agar jangan sampai dilakukan hal itu. Karena malu punya anak perempuan, akhirnya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Karena orang Arab di masa jahiliyah merasa aib, punya anak perempuan itu aib, karena di masa itu perempuan sangat dihinakan. Jadi kalau sampai ada orang punya anak perempuan, aib, malu sekali. Karena nanti pasti anaknya akan dihinakan. Kalau anaknya dihinakan, pasti orang tuanya juga akan merasa terhina. Jadi tidak senang orang Arab di masa jahiliyah ketika punya anak perempuan. Tapi ketika datangnya Islam, Islam sangat memuliakan perempuan dan menjaga kehormatan wanita, maka sejak itulah bangsa Arab kemudian meninggalkan kebiasaan jahiliyahnya. Karena memang juga dilarang membunuh anak perempuan, itu juga dilarang. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ya. Dan ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat? Atas dosa apa mereka dibunuh? Tidak ada dosanya, ya. Nah, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya yang membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup. Ini di dalam bab ini kita akan mempelajari beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan mengurusi dan merawat serta memelihara anak perempuan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yazid qala حدثنا حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي Ini dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan meninggalnya pada tahun 160 Hijriah. An Abi Ushanah Al-Ma'afiri. Ini merupakan ya mungkin asing di telinga kita. Kunyah seperti ini. An Abi Ushanah Al-Ma'afiri. Ini meninggal pada tahun 118 Hijriah. An Uqbah bin Amir salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, wasabar alaihinna, dan dia bersabar atas mereka, itu bersabar untuk merawat, mengurusi dan memelihara mereka, wa kasahunna min jidatihi, dan memberikan pakaian kepada mereka dari kekayaannya, dari harta yang dia miliki, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak-anak wanita tadi, anak-anak perempuan yang dia rawat, dia urusi, dia pelihara tadi akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Ya, akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ini sanadnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang berikutnya masih semakna. Kita baca juga. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau mendengar Nabi bersabda, ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah. Tidak ada seorang muslim pun yang menjumpai atau yang diberi, dikaruniai 2 putri, 2 anak perempuan, fayuhsinu suhbatahuma, kemudian orang muslim tadi memperbaiki pergaulan, memperbaiki perlakuan dia kepada 2 putrinya tadi, illa adkhalatahu aljannah, kecuali 2 anak perempuan itu akan memasukkannya ke dalam aljannah, kecuali pasti kedua anak perempuannya tadi akan memasukkannya ke dalam al-jannah, yaitu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Ya. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang diberi 2 anak perempuan, kemudian dia bagus, baik di dalam merawat keduanya, memeliharanya, menjaganya, ya, memperlakukannya dengan baik, kecuali pasti kedua anak tersebut menjadi sebab dia masuk ke dalam al-jannah. Ini sanadnya hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-78 juga masih semakna. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma haddatsahum qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah albattah. Barang siapa yang memiliki 3 putri, yu'wihinna, dia melindungi mereka, yaitu melindungi ketiga putri yang dia miliki, wa yakfihinna dan mencukupi mereka, mencukupi kebutuhan mereka, wa yarhamuhunna dan merahmati mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, faqad wajabat lahul jannah, maka telah wajib baginya al-jannah, ya, itu pasti masuk ke dalam al-jannah. Faqala rajulun, maka ada yang bertanya, ada seorang pria yang bertanya ketika Rasulullah bersabda, faqala rajulun min ba'dil qawm wa thintaini, apakah dua juga ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kalau punya dua anak perempuan, dua putri juga mendapatkan keutamaan ini, tidak hanya yang punya tiga putri, kalau yang dua putri gimana, apakah juga mendapatkan keutamaan seperti ini? Maka Rasulullah menjawab, qala wa thintaini, beliau menjawab, iya, dua putri juga mendapatkan keutamaan seperti ini. Yaitu barang siapa yang mempunyai dua anak perempuan, kemudian menjaganya, mencukupi kebutuhannya, dan menyayangi keduanya, maka wajib baginya al-jannah. Nah, kita baca penjelasan dari hadis ini. Nah, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullahu taala, dallat hadhil ahaditsu ala 'idami ajri man 'ala jariyataini fa akthar. Hadis ini menunjukkan keutamaan atau besarnya pahala yang akan didapatkan bagi barang siapa yang mengurusi dua anak perempuan atau lebih. Wa min ghairi syak anna al-abna imma ay yakunu dhukuran aw inathan aw yajma'u Allahu 'azza wa jalla lis-syakhs baina adh-dhukuri wal inath. Dan tidak diragukan lagi anak itu cuma ada beberapa kemungkinan, ya, ada orang yang diberi anak laki-laki semuanya, ada yang diberi anak perempuan semuanya, ya, anak-anaknya perempuan seluruhnya, ada yang Allah kumpulkan padanya anak laki-laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan ada juga orang yang Allah takdirkan tidak punya anak, ya. Maka barang siapa yang Allah karuniakan kepadanya anak, baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya bersyukur, ya, karena di sana ada orang-orang yang tidak bisa punya anak, ya. Maka bisa memiliki keturunan itu sudah merupakan nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri. Falamma kana ta'alluqul walid bidzukur min abna'ihi wal i'tizazu bihim wal 'inayatu bihim akthar min al inath ja'a hadzal fadl wa hadzal ajr al katsir al wafir 'ala al inayati bil inath min al banin. Beliau jelaskan kenapa kok sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan hadis yang seperti ini bunyinya, bersabda dengan sabda yang seperti ini bunyinya. Beliau jelaskan, ketika manusia itu, orang tua itu mayoritasnya lebih condong kepada anak laki-laki, dan rasa bahagianya, rasa bangganya itu lebih besar ketika mendapatkan anak laki-laki, perhatiannya kepada anak laki-laki itu lebih besar daripada anak perempuan, maka datanglah hadis yang seperti ini, ya. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan besarnya pahala atas amalan mengurusi anak perempuan, ya. Yang mana keutamaan ini tidak didapatkan, ya, pada anak laki-laki, ya. Keutamaan yang seperti ini didapatkan pada anak perempuan. Wa dzalika annama ata annaman atahu Allahu azza wa jalla min adh-dhurriyyah inathan faqama bi sya'nihinna wa addabahunna wa rabbahunna wa ihtasaba fihinna al-ajra mimma yaqdir 'alayhi wa ahsana at-tarbiyata wal 'ishrah was-suhbah nala hadzal ajr al-wafir. yaitu barang siapa yang Allah berikan kepadanya keturunan berupa anak perempuan, kemudian mau mengurusi keperluan mereka, memelihara mereka, mengajari mereka, ya, mendidik mereka dengan pendidikan adab, dan dia juga ihtisab, memang niatnya untuk mencari ridha Allah, niatnya untuk mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kewajibannya sebagai orang tua, tapi harus dibarengi dengan apa? Ihtisab. Ihtisab itu adalah apa? Niat untuk mengharapkan pahala dari Allah. Ya, ini penting. Niat ihtisab ini penting untuk dihadirkan di dalam hati kita ketika kita sehari-hari di dalam keseharian kita mendidik dan merawat anak-anak kita. Hendaknya kita niatkan dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. In kunna thalathan minal banat fal ajr a'zam. Jika yang dimiliki seorang itu tiga anak perempuan, maka tentunya pahalanya lebih besar. In kana tathnataini minal banat fakadzalika. Kanata lahu sitran minan nar. Begitu juga jika anak perempuannya cuma dua, ya, maka itu keduanya akan menjadi penghalang baginya dari siksa api neraka. Waqad wajabat lahul jannah, dan wajib baginya untuk mendapatkan jannah. Wa hadza li ahli at-tauhid. Tapi catatannya penting, keutamaan ini, keutamaan bagi barang siapa yang punya anak perempuan kemudian mau mengurusinya dengan baik, akan menjadi penghalang dia dari neraka dan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, ke dalam al-jannah. Ini hanya bisa didapatkan oleh ahlu tauhid, oleh orang-orang yang bertauhid. Kalau orang-orang yang tidak bertauhid, tauhidnya rusak, ya tidak bisa mendapatkan keutamaan ini. Ya, keutamaan ini hanya bisa didapatkan oleh ahlu tauhid. Fal maqsud anna ahlal jahiliyah alladhina faqadul islam alladhi fi hayatul qulub wa fi husnul khuluq wa fi rahmah faqadul islam fasaru jababirah kana ba'du ahlil jahiliyah yadfan ibnatahu wa hiya hayyah. Ya, beliau mengisahkan, menyebutkan tentang apa yang terjadi dulu di zaman jahiliyah ketika belum ada Islam. Ya, sebagian ahlul jahiliyah bahkan tega mengubur anak perempuannya sendiri hidup-hidup. Fadhammahumullahu dhamman syadidan ala dhalika fi qawlihi, maka Allah pun menyebutkan celaannya kepada mereka, kepada orang-orang jahiliyah yang dahulu mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Itu dalam surat At-Takwir yang tadi sempat kita baca. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wal jawabu biduni dhanbin, maka tentunya kalau anak-anak yang dikubur itu ditanya, ya, atas dosa apa dia dibunuh, tentunya tidak ada dosa, ya, karena anak yang belum balig, belum mukallaf dan tidak terbebani dosa. Yadfanuha wa hiya hayyatun khasyatal 'ar. Dahulu ahlul jahiliyah, orang-orang di masa jahiliyah itu mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena khasyatal 'ar. Karena takut aib tadi. Ya, karena takut jadi aib keluarga. Nah, wa karhan li hadza sinf minal abna li'annahum la yuhsabuna illa hisabal hurub wattabahi birrijal wa hamlat as-silah kama yaqulun. Karena anak perempuan menurut ahlul jahiliyah itu tidak teranggap. Anak yang dianggap oleh mereka itu adalah anak-anak yang bisa dijadikan pasukan untuk berperang. Karena memang kehidupan mereka, kehidupan ahlul jahiliyah penuh dengan peperangan, ya. Tidak ada kedamaian dan sebagainya. Hidupnya penuh dengan perang. Jadi kalau punya anak, pinginnya yang laki-laki biar bisa dijadikan pasukan untuk berperang, bisa untuk membawa senjata, ya. Ini ucapan mereka. wal mar'ah la wazna laha wala qimata laha inda kathirin min ahli jahiliyah qabla al-islam. Adapun wanita, perempuan tidak ada beratnya sama sekali, ya. Tidak ada harganya sama sekali menurut kebanyakan ahlul jahiliyah sebelum datangnya Islam. Faman baqiya minal muslimin fihim na'un mu'adat lil banat wa jafa' wa taqdimi dhukur 'alal inath wa tafdiluhum wa hurmanul inath fa fihi khoslatun min sifati ahlil jahiliyah. Ini penting. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana kehidupan di masa jahiliyah dulu, kalau seandainya di sana ada sebagian kaum muslimin yang masih bersikap seperti sikapnya ahlul jahiliyah, yaitu lebih atau tidak suka dengan anak perempuan atau memusuhi anak perempuan, ya, bersikap kasar kepada anak perempuan, lebih mengunggulkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, ya, maka di dalam dirinya masih terdapat khoslah, ya, ada sifat-sifat ahlul jahiliyah. Ini harus dihindari. Kita selaku orang tua jangan sampai, terkhusus kalau kita punya anak laki-laki dan anak perempuan, jangan sampai kemudian kita lebih condong kepada anak laki-laki kita sehingga kita tidak bersikap adil, tidak mau bersikap adil kepada anak perempuan kita. Ini jangan sampai, ya. Walaupun kita miliki anak laki-laki dan perempuan, kita tetap harus bersikap adil kepada keduanya. Walladzi yaqumu bi sya'nihinna ibtigha'al ajr minallah fa'addabahunna wa ahsana at-ta'diba wa ra'ahunna ri'ayatan yahtasibul ajra fiha indallahi fa innallaha 'azza wa jalla qad wa'adahu 'ala lisani rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi anna lahul jannah. Ya, tadi barang siapa yang mau mengurusi anak perempuan mereka, ya, maka telah dijanjikan pahala dari Allah melalui lisan Rasulnya berupa al-jannah. Wa anna inayatahu bil banat kanat sitran lahu minan nar. Dan perhatiannya, amalannya ketika mengurusi anak perempuan yang menjadi tanggungannya, amalan tersebut akan menjadi sitr, akan menjadi penghalang dia dari siksa api neraka. Ini pahala besar yang tidak didapatkan pada anak laki-laki. Wa man adkhalahul jannah wa zahzaha 'anil nar faqad faz. Barang siapa yang Allah masukkan dia ke dalam al-jannah, wa zuhziha 'anil nar, dan diselamatkan dari neraka, maka sungguh dia telah berhasil dan sukses. Tidak ada kesuksesan kecuali yang seperti ini. Kesuksesan utama kita adalah ini, dimasukkan ke dalam al-jannah dan diselamatkan dari api neraka. Wal maksud anna fi hadhihi al ahadith targhiban akidan minar rasul. Ya, jadi faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, motivasi yang sangat ditekankan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada kaum muslimin dan muslimat, ayyahtamu bi syu'unil inath minal abna, untuk memberikan perhatian kepada urusan anak perempuan. La yufaddilu alaihinna adzukur, jangan sampai lebih perhatian kepada anak laki-laki, anak perempuannya ditelantarkan. Ini jangan sampai, ya. Wala yuharrimuhunna minat tarbiyah al-islamiyah, dan jangan sampai orang tua itu menghalang-halangi anak perempuannya dari pendidikan islami. Bal yahtammu bihinna a'udhamal ihtimami fayanalu a'zamal ujur allati wa'adahumullahu tabaraka wa ta'ala. Bahkan hendaknya perhatian sepenuhnya kepada anak-anak perempuan tersebut agar bisa mencapai dan meraih pahala yang besar yang telah Allah janjikan melalui lisan Rasulnya ini, sebagaimana yang telah kita baca pada hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi ini nasihat buat kita semua orang tua, terkhusus yang memiliki anak perempuan, hendaknya kita memberikan perhatian yang penuh kepada anak perempuan kita. Ya. Naam. Dan tentunya kita niatkan itu semua dalam rangka mencari ridha Allah dan dalam rangka untuk bisa diselamatkan dari siksa api neraka dan agar menjadi sebab kita masuk dalam al-jannah. Naam. Tentunya itu ya, dengan cara apa? Dengan cara menunaikan hak-hak anak tersebut. Anak perempuan punya hak yang wajib kita tunaikan, ya. Di antara hak-hak yang wajib kita tunaikan kepada mereka adalah hak pendidikan, hak tarbiyah, hak mengajari mereka adab-adab islami, akhlak-akhlak islami, sehingga mereka bisa, ya, beradab dengan adab-adab islami, memiliki akhlak yang mulia. Karena dengan itulah harga diri mereka akan terjaga. Na'udzubillah, di masa sekarang ini banyak anak-anak perempuan yang, ya, justru menjadi aib dan celah bagi keluarganya. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga harga dirinya, tidak bisa menjaga kehormatannya. Akhirnya keluarganya sendiri yang menjadi malu, ya, merasa mendapatkan aib dan celah. Itu juga tidak lain karena apa? Karena orang tua yang tidak punya perhatian serius kepada pendidikan anak, kepada pengajaran anak, tidak mengajari mereka adab-adab islami, akhlak-akhlak yang islami dan mulia. Akhirnya demikian, anak perempuan tersebut, ya, tumbuh dengan akhlak yang tidak baik, sehingga akhirnya menjadi aib bagi keluarganya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.